بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بعنوان الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعطاء. وهذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ترجمة عظيمة جدير بكل مسلم أن يتأملها جيدا، وذلك من أجل أن يتعفف عن سؤال الناس وعن التعرض للعطاء الذي يأتي من قبل الناس، ويعمل يده التي من الله سبحانه وتعالى به عليها قوية صحيحة معافاة، يعملها بالكد والعمل والجهد، فيأكل من عمل يده لا أن يأكل من عطاء الناس وبذلهم له ومعونتهم ومساعدتهم. ومن يتأمل سير الأنبياء والصالحين يجد أن حالهم كانت كذلك، لا يأكلون إلا من عمل أيديهم. فمن يتتبع سيرة الأنبياء يرى ذلك، ويذكر عن داود عليه السلام أنه يعمل الخوص من ورق النخل بيده، فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به من يبيعه. ومثل ذلك أيضا ينقل عن سليمان، ويذكر أن إدريس كان خياطا، وأن زكريا كان نجارا، وأن لقمان الحكيم كان خياطا. ومنهم من كان يكتسب برعاية الأغنام، قد حصل مثل ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. فمن الخير للعبد أن يعمل يده القوية الصحيحة المعافاة، يعملها في العمل والكد، ويكون ما يحصله وإن قل مباركا عليه، لأنه من كد يده ومن جهده وليس من عطاء الناس أو التعرض لسؤال الناس. فهذه ترجمة عظيمة جدا في بيان هذا الأمر، بدأها بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والمراد بالابتغاء من فضل الله أي ابتغاء الرزق بعد أداء العبادة. وهذا فيه أن الشريعة جاءت بالحث على العمل تجارة وكسبا وصناعة، وكل ميسر لما خلق له، لكن ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه ولو في أمور قليلة، مثل ما سيأتي معنا، ولو أن يحتطب، فالقليل مع القليل يصبح كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada bab yang nomor 59, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab al-hath 'alal akal min 'amali yadihi, yaitu bab tentang anjuran untuk makan dari hasil jerih payah sendiri. Wa ta'affuf bihi 'anil su'al wa ta'arrud lil i'ta', dan juga untuk menjaga diri dengan beramal, dengan bekerja, sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain dan tidak menerima pemberian orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ya terjemah atau judul bab yang sangat penting ya untuk diketahui oleh setiap muslim, untuk dihayati dan direnungkan oleh setiap muslim dengan baik. Yaitu seorang berusaha untuk bekerja dari jerih payahnya sendiri, ya. Berusaha untuk tidak minta-minta kepada orang lain dan menjauhkan dirinya dari menerima dari pemberian orang lain. Yaitu seorang berusaha untuk mengerjakan tangannya. Tangannya yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan tangan tersebut kepadanya, tangan yang sehat, tangan yang baik yang bisa digunakan untuk bekerja. Lalu dia pun makan dari hasil jerih payah pekerjaannya tersebut. Tentunya hal ini lebih baik daripada dia kemudian menanti pemberian orang lain, atau bahkan yang lebih parah, minta-minta kepada orang lain. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana perjalanan hidup para anbiya dan para orang-orang soleh, maka dia akan mendapati demikianlah kondisi mereka, para anbiya, para nabi, dan para orang-orang soleh. Mereka makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Tidak ya mengharapkan pemberian orang lain, apalagi minta-minta kepada orang lain. Disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam, ya beliau ya dulu merajut ya, atau membuat semacam keranjang ya, mereka beliau merajut dari daun-daun pohon korma, dirajut oleh beliau, kemudian setelah itu beliau utus orang lain untuk menjual hasil rajutan beliau. Demikian juga dinukilkan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun Idris alaihissalam dinukilkan bahwasanya beliau adalah khayyatan, beliau adalah seorang penjahit. Ya, demikian juga Luqman, seorang hamba yang soleh, juga disebutnya adalah khayyat, seorang penjahit, bekerja sebagai penjahit. Adapun Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang najjar, yaitu tukang kayu, bekerja. Seluruh para anbiya ya mereka bekerja. Bahkan di antara mereka para nabi ada yang ya bekerja dengan menggembalakan kambing. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu pernah menggembalakan kambing ya dan makan dari hasil upah ya jerih payah beliau. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk ya bekerja ya menggunakan tangannya, mengolah tangannya, mengolah tenaganya untuk bekerja. Dan apa yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya meskipun sedikit, maka itu lebih baik dan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Daripada kemudian dia berusaha untuk mencari-cari pemberian orang lain, atau lebih parah daripada itu minta-minta kepada orang lain. Nah, ini adalah suatu yang tidak dianjurkan. Oleh karenanya judul yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang anjuran untuk memakan dari hasil jerih payah sendiri merupakan judul yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan diperhatikan serta dihayati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat sebagai pembuka dari bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Dan jika telah selesai dilaksanakan salat, yaitu salat Jumat, "fantashiru fil ard," maka ya bertebaranlah kalian di penjuru muka bumi. Wa btagu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksud dengan ibtigha, mencari karunia Allah, yaitu berusaha untuk mencari rizki. Setelah seorang melaksanakan ibadah, setelah mengerjakan salat, maka silakan dia ya berjalan di atas muka bumi mencari rizki karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam mendorong seorang untuk beramal, bekerja. Ya, bekerja untuk berbuat, berkarya ya, agar bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Ada yang bekerja sebagai ini, ada yang sebagai anu, masing-masing berusaha. Dan ini seluruhnya dianjurkan oleh syariat Islam. Dan ingat, memakan hasil karya, memakan dari jerih payah sendiri, meskipun sedikit, ya, maka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akan kita sebutkan dalam hadis, mungkin seorang ya hanya sekedar ya mencari kayu bakar, akan tapi dia mendapatkan hasil sedikit, kemudian dia kumpulkan sedikit dan sedikit, maka mudah-mudahan dengan terkumpulnya sedikit demi sedikit akan menjadi banyak, dan memakan dari hasil jerih payah sendiri itu adalah yang terbaik. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه وهذان الحديثان حديث الزبير وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وهما بمعنى واحد فيهما الحث على العمل وأن العمل المباح شرف للمسلم وعز له ولو كان العمل حقيرا في نظر الناس مثل أن يحتطب أو أن يكون حمالا أو نحو ذلك من الأعمال فإنها عز له وصيانة لماء وجهه من أن يريقه أمام الناس مدا ليده وسؤالا وطلبا واستجداء فمن الخير للإنسان والعز له والشرف أن يعمل ولو كان العمل من الأعمال التي هي حقيرة في نظر الناس فإن الأخذ بالأسباب والشروع في العمل والسعي في طلب الرزق من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يحقرن الإنسان من العمل شيء ولو كان الربح العائد قليلا لأن القليل مع القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوا يكف الله بها وجهه أي عن سؤال الناس ومد يده إليهم وقد يعطوه وقد يمنعوه فمن الخير للعبد أن والعز والشرف له أن يعف نفسه عن السؤال بالكسب والعمل ولو كان في عمل من الأعمال المعدودة في الشيء الذي يعد حقيرا أو نحو ذلك. فرميثاً رحمتي على الله سبحانه وتعالى. Kemudian الإمام نووي رحمه الله membawakan hadis pertama dari أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayakhudha ahadukum uhbulahu thumma ya'ti al-jabal, yaitu salah seorang dari kalian mengambil tali-talinya lalu dia mendatangi gunung, faya'ti bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha, lalu kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia ikatkan kayu bakar tersebut dengan tali-tali tersebut, lalu dia pikul dengan di atas pundaknya, lalu dia jual kayu bakar tersebut. Fayakuffallahu biha wajahahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Hal ini lebih baik ya baginya karena Allah Subhanahu wa taala ya menjaga wajahnya dari meminta-minta kepada orang lain, apakah mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maknanya sama, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, muttafaqun alaih. Salah seorang dari kalian ya mencari kayu bakar dan diangkat di atas pundaknya, ya, di atas punggungnya, lebih baik baginya daripada ia meminta kepada orang lain lalu diberi atau tidak diberi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis yang telah kita sebutkan ini, ya, yaitu hadis Zubair bin Awam dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, maknanya sama. Dalam kedua hadis ini jelas ada dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja. Pekerjaan yang diperbolehkan, pekerjaan yang mubah, dan ini merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Meskipun pekerjaan tersebut mungkin menurut pandangan manusia merupakan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina, seorang mencari kayu bakar atau seorang memikul, ya, jadi mikul-mikul barang, ya, sepertinya ini pekerjaan yang hina. Akan tetapi jika pekerjaan tersebut mubah diperbolehkan, nah, maka itu adalah hal yang mulia bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya, ya, agar dia tidak menjaga harga dirinya, tidak dia buang harga dirinya dengan minta-minta kepada orang lain atau dia menjulurkan tangannya kemudian minta kepada orang lain. Ini adalah perkara yang memalukan. Oleh karenanya merupakan suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia, dia bekerja, ya, dari hasil jerih payahnya sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain meskipun pekerjaan tersebut mungkin rendah di hadapan orang lain. Dan ini merupakan bentuk kesempurnaan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha, dengan bekerja. Dan jangan seorang pun merendahkan pekerjaan yang dia lakukan. Meskipun mungkin keuntungannya tidak banyak, sedikit. Mungkin keuntungannya sedikit, akan tapi dengan keuntungan sedikit tersebut dia kumpulkan, sedikit lagi dia kumpulkan, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan akan mencukupinya. Ya, oleh karenanya lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la ayya khudha ahadukum uhbulahu thumma ya'ti al-jabal fa ya'ti bi huzmatin min hatab. Seorang dari kalian, ya, membawa talinya, kemudian dia pergi ke gunung, kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia ikat kayu bakar tersebut, kemudian dia pikul di atas, ya, punggungnya, lalu dia jual, maka lebih baik. Fa yakuffallahu biha wajhahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, menjaga kemuliaan wajahnya sehingga dia tidak perlu minta-minta kepada orang lain, tidak menjulurkan tangannya kepada orang lain. Karena jika dia minta kepada orang lain, mungkin diberi, mungkin tidak diberi, ya. Dua-duanya, apakah dia diberi atau dia tidak diberi, ini memalukan dirinya, ya. Bekerja dengan hasil, memakan dari hasil jerih payah sendiri merupakan bentuk menjaga harga diri, ya, dan tidak merendahkan diri di hadapan orang lain. Wa min al-amthilah at-tatbiqiyyah li hadzal hadi al-mubarak قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يحتطب أحدكم. وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتجه الإنسان إلى السوق, اتجه إلى السوق ليتجر, سواء بأن يحمل حطبا كما في هذا الحديث وهو من أقل الأمور التي يتجر بها, أو أن يتجر ب غير ذلك من الأمور المتاحة والمهيئة له مما أباح الله سبحانه وتعالى الاتجار به. فمن الأمثلة التطبيقية لذلك قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف, وهي في صحيح البخاري, وهي قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة, وأحد العشرة المبشرين بالجنة. لما أتى إلى المدينة مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري, وكان عند سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه امرأتين, فعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله, بمعنى أن يطلق إحدى زوجتيه فتكون من نصيب عبد الرحمن بن عوف ينكحها, وأن يعطيه نصف ماله. وهذا من الإيثار الذي عرفوا به رضي الله عنهم وأرضاهم, يؤثرون على أنفسهم. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك, دلوني على السوق. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك, دلوني على السوق, أي أرشدوني على مكان السوق أين هو. بمعنى أنه سيذهب إلى السوق بهمة عالية وعزيمة عظيمة وجد ليتجر. وفعلا أتى السوق رضي الله عنه، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، أخذ يتجر فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام، بعد أيام أي من عمله في السوق تجارا، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فسأله ما هذا يا عبد الرحمن، ما هذا الأثر الذي عليك؟ قال تزوجت أنصارية، قال تزوجت أنصارية. قال فما سقت أي مهرا لها؟ قال سقت وزن نواة من ذهب، سقت وزن نواة من ذهب. بعد أيام دخل السوق يتجر، رزقه الله سبحانه وتعالى وتزوج زوجة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها بهذا العمل الذي وفقه الله له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات، أي ولو بشات واحدة. فهذا مثال عجيب وعظيم. ولهذا يا إخوان ينبغي أن تجعل هذه الكلمة المباركة التي صدرت من هذا الصحابي الجليل عنوانا للعاطلين والمتكاسلين والذين يلتفتون إلى الناس ينتظرون منهم العطاء، ينبغي أن تكون هذه الكلمة شعارا دلوني على السوق، بحيث يذهب بهمة وعزيمة إلى السوق ويجتهد في التجار والكسب. ومن ينظر في كثير من التجار الكبار في زماننا وينظر إلى بداياتهم يجد أن بداياتهم كانت في السوق، كانت بداياتهم في السوق في عمل، يعني إما يبيع فاكهة أو يبيع خضرة أو مثلا يحمل للناس متاعا أو غير ذلك، وتدرج حتى أصبح من أصحاب الأموال الكبيرة. فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا ينبغي أن يتنبه لها، ولا سيما الشباب، دلوني على السوق بحيث يذهب ويتحرى ويعمل ولا يتقال شيئا من العمل، فإن الله يبارك له بالقليل. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salah seorang dari kalian kemudian mengambil tali-talinya lalu dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar lalu dia pikul, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada orang lain ya. Kita akan melihat ada contoh nyata ya yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas, yaitu ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang untuk bekerja, untuk berjalan menuju ke pasar kemudian berjualan ya, meskipun yang dia jual adalah misalnya seperti kayu bakar, dan ini merupakan mungkin perkara yang paling rendah ya yang bisa diperdagangkan oleh seorang. Dia pergi ke hutan atau dia pergi ke gunung kemudian dia mencari kayu bakar, dia kumpulkan kemudian dia pikul di atas punggungnya lalu dia jual ke pasar. Ini meskipun kelihatannya rendah, tapi ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berjualan dengan menjual benda-benda yang lain yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh nyata yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh adalah kisah seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu salah seorang dari Asyur al-Mubasysyirin bil Jannah, dari 10 seorang sahabat yang telah diberi kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka masuk surga. Tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala itu Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu memiliki 2 orang istri, dan dia termasuk salah seorang orang dari orang-orang kaya yang ada di kota Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu ingin menawarkan atau memberikan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, dan juga dia ingin ya memberikan salah seorang istrinya kepada Abdurrahman bin Auf, artinya dia punya dua orang istri, maka dia akan ceraikan salah satunya untuk dinikahi oleh saudaranya Abdurrahman bin Auf. Dan ini adalah bentuk ya mengutamakan orang lain yang merupakan sifat para kaum Ansar. Mereka dikenal dengan sifat ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim, yaitu mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada kepentingan mereka sendiri. Tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi setengah hartanya dan juga ditawarkan salah seorang dari istrinya, maka apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah memberkahi engkau wahai Sa'ad bin Rabi, semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi keluargamu dan berkahi hartamu. Duluni ala suq, kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepadaku mana pasar. Ini perkataan yang indah yang keluar dari Abdurrahman bin Auf. Perhatikan perkataan ini, duluni ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ya, artinya apa? Abdurrahman bin Auf ya dengan penuh semangat ya akan pergi menuju ke pasar dan akan ya berjualan, bekerja di sana di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang bisa dia dapatkan. Ya, bukan kemudian dia minta-minta kepada orang lain, bahkan ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' setengah hartanya, dia tolak karena dia ingin bekerja, pergi ke pasar dan berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun masuk ke dalam pasar dan berjualan dan dia mendapatkan keuntungan berupa akid, yaitu semacam susu yang dikeringkan dan juga saman ya. Dia juga mendapatkan akid dan saman. Akhirnya setelah beberapa hari dia bekerja di pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf. Akan tapi ada suatu yang lain pada diri Abdurrahman bin Auf. Di bajunya ada bekas warna kuning ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Abdurrahman bin Auf? Kok ada warna kuning di baju Abdurrahman bin Auf?" Kata beliau, "Tazawwajtu, aku telah menikah." Artinya warna kuning tersebut adalah warna dari parfumnya istrinya yang masih tersisa di bajunya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajtu Ansariyah, saya telah menikah dengan seorang wanita Ansariyah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Famasuqt, apa yang kau berikan kepada wanita Ansariyah tersebut? Mahar apa yang kau berikan?" Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Suqtu wazna nawatin min dhahab." Saya memberikan mahar kepada istriku ya berupa emas sebesar biji atau sebesar biji korma. Lihat, Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan harta emas untuk dijadikan mahar kepada istrinya dalam beberapa hari setelah dia bekerja di pasar. Dalam beberapa hari dia bisa mengumpulkan harta, bahkan bisa menikah. Ini menunjukkan bagaimana semangat beliau dalam bekerja ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Hendaknya engkau membuat walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Ini merupakan contoh praktek nyata yang sangat menakjubkan ya, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ya, sahabat yang sangat mulia. Dan hendaknya ucapan beliau yang beliau ucapkan tatkala ditawarkan harta oleh Sa'ad bin Rabi dan ditawarkan wanita oleh Sa'ad bin Rabi, ucapan beliau, duluni ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar, hendaknya menjadikan syiar para pemuda, syiar kita untuk tidak bermalas-malasan tapi berusaha bekerja. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Artinya agar kita bekerja, masuk dalam pasar tersebut, kemudian berjualan, bukan menanti-nanti pemberian orang lain atau mengharapkan belas kasih orang lain. Hendaknya seorang berusaha untuk bekerja ya, meskipun pekerjaan-pekerjaan yang ringan atau sepele yang dianggap penghasilannya sedikit. Lihat Abdurrahman bin Auf, dia bekerja dari awal, kerja awal hasilnya cuma akid berupa susu yang dikeringkan, hasil yang sedikit, akan tapi dia berusaha dan berusaha, dalam beberapa waktu yang singkat dia pun bisa memperoleh emas dan bisa menikah dengan wanita Ansariyah. Dan barang saya memperhatikan bagaimana kondisi para pedagang besar ya, para pedagang-pedagang besar yang terkenal, yang memiliki harta yang berlimpah ruah. Kalau kita lihat bagaimana kondisi awal mereka, tentunya mereka tidak tiba-tiba menjadi pedagang besar. Tapi mereka dahulu bekerja dengan pekerjaan yang mungkin ringan, pekerjaan yang sepele. Ada di antara mereka yang hanya mungkin berjualan buah-buahan, ada di antara mereka yang menjual sayur-sayuran, ada yang mungkin mikul barang orang lain ya. Akan tapi perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit mereka kemudian meningkat dan akhirnya mereka menjadi para pedagang besar yang kaya raya. Oleh karenanya ingat perkataan Abdurrahman bin Auf, perkataan yang sangat mulia, jadikanlah itu syiar bagi kita, dari kita daripada kita mengharap belas kasih orang lain, mengharap pemberian orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Ingat perkataan beliau, duluni ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar, agar kita termotivasi untuk bekerja dan berusaha memakan dari hasil jerih payah sendiri. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده رواه البخاري. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل الاكتساب وفضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الإنسان عملا بيده على ما يباشره بغيره، وأن أفضل الكسب ما اكتسبه الإنسان بعمل يده. وقد يسأل سائل عن وجه تخصيص داود عليه السلام، قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. قد عرفنا أن هذا شأن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، وقد ذكر في الحكمة من ذلك أن اقتصاره عليه صلوات الله وسلامه في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من سبب ذلك الحاجة، لم يكن سبب ذلك الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله ذلك سبحانه وتعالى في القرآن، جعله الله خليفة، ومع ذلك كان يكتسب ويأكل من عمل يده، يبتغي الأكل من الطريق الأفضل، يبتغي عليه صلوات الله وسلامه الأكل من الطريق الأفضل. ولهذا أورد نبينا صلوات الله وسلامه عليه قصته ونص عليه خاصة لأجل هذا الأمر في مقام الاحتجاج بها على ما يأكله ويطعمه الإنسان من كسب يده، وإن كان قادرا في الوقت نفسه على تحصيل الأكل أو الطعام بمباشرة الآخرين. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kana Dawudu alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi, rawahul Bukhari. Bahwasanya Dawud alaihi salam beliau tidaklah makan kecuali dari hasil jerih payah beliau. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Dawud alaihi salam beliau tidak makan kecuali dari hasil jerih payah pekerjaan beliau sendiri, dan ini merupakan hasil yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang, yaitu seorang memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Meskipun bisa jadi seorang mampu untuk menyuruh orang lain bekerja, tetapi hasil dari jerih payahnya sendiri itu lebih baik daripada kalau dia memerintahkan orang lain untuk melakukan pekerjaan. Seorang mungkin bertanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengkhususkan penyebutan Nabi Daud Alaihissalam? Padahal seluruh para nabi, seluruh anbiya, seluruh para rasul, sebagaimana telah kita sebutkan, mereka bekerja, seluruhnya bekerja dengan hasil jerih payah mereka sendiri. Ya. Disebutkan bahwasanya di antara hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan Nabi Daud Alaihissalam, kenapa? Karena Nabi Daud Alaihissalam tatkala beliau bekerja dengan jerih payah beliau sendiri, dengan kerjaan langsung tangan beliau, itu bukan karena beliau karena hajah, karena kebutuhan beliau kemudian ya karena miskin, karena tidak punya uang, karena tidak punya makanan sehingga beliau harus bekerja dengan hasil tangan, hasil karya beliau sendiri, dengan jerih payah beliau sendiri. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam adalah raja, khalifah fil ard. Kita tahu Nabi Daud alaihissalam adalah raja di atas muka bumi tatkala itu. Ya, dia adalah orang yang sangat mudah untuk memerintahkan orang lain bekerja, sangat mudah untuk memerintahkan anak buahnya untuk mencari makanan buat beliau. Akan tapi meskipun demikian, Nabi Daud alaihissalam berusaha untuk makan dari cara yang terbaik. Meskipun dia mampu untuk memerintahkan orang lain, tapi dia ingin makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karenanya beliau bekerja langsung, ya bekerja langsung, ya menggerakkan, mengolah ya tangannya, mengolah tenaganya untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk beliau makan dari hasil jerih payah beliau tersebut. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan Nabi Daud Alaihissalam untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Daud Alaihissalam bekerja dengan tangannya itu bukan berarti dia sedang butuh, tidak, tapi dia ingin makan dari hasil yang terbaik, yaitu dia makan dari hasil pekerjaannya sendiri lebih baik daripada dari hasil dia memerintahkan orang lain untuk bekerja. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم وهذا فيه كسابقه فضل كسب اليد والحث على الأكل من عمل اليد وأن هذا هو شأن النبيين وقد قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم عندما شرح هذا الحديث قال فيه جواز الصنائع وأن النجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم فإنه كان صانعا يأكل من كسب يده. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kana Zakaria alaihi salam najjaran, bahwasanya Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini sebagaimana yang lalu menjelaskan tentang keutamaan seorang bekerja, ya makan dari hasil jerih payahnya sendiri, dari pekerjaannya sendiri, dan ini merupakan kegiatan para anbiya, para nabi, ya bahwasanya mereka bekerja sendiri dan makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim menjelaskan tentang menyebutkan faedah tentang hadis ini, kata beliau bahwasanya hadis ini bahwasanya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu menunjukkan akan bolehnya seorang menjadi tukang, ya, tukang kayu atau tukang-tukang yang lainnya, dan bahwasanya pekerjaan sebagai tukang kayu tidaklah menjatuhkan muru'ah seseorang. Tetap seorang itu menjadi mulia meskipun dia menjadi tukang kayu. Bahkan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan Nabi Zakaria alaihissalam, di mana beliau adalah seorang tukang kayu yang beliau makan dari hasil jerih payah beliau sebagai seorang tukang. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيه الحث على العمل والكسب وأن هذا الكسب الذي يباشره الإنسان بنفسه ويعمل يده باب مبارك على العبد جاء الإسلام بالحث عليه والترغيب فيه وجاء الإسلام ببيان أن جاءت النصوص ببيان أن هذا هو هدي النبيين فقد كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وصفة عباد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث المقدام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وهذا فيه أن الطعام الذي يحصله من عمل يده خير الطعام وكما أنه خير الطعام فإن أيضا مذاقه وطعمه عند الإنسان مختلف وهذا يجده الإنسان من نفسه عندما يتعب و يربح شيئا من المال يسيرا وقد عرق وتعب، ثم يشتري بالمال الذي حصله من تعبه وكد يده وجهده، يجد له طعما خاصا. فهذا أمر جاءت الشريعة بفضله، ودل الحس والواقع أيضا على جماله وحسنه. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثم ضرب مثالا من صفوة عباد الله، قال: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا فيه أن هذا هو هدي النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وأكملهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا تنتهي هذه الترجمة النافعة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما فيها من هدي مبارك وتوجيه مسدد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, di akhir dari bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Sungguhnya tidak ada satu makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seorang kecuali dari makanan yang merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam, dan sungguhnya Nabi Daud alaihi salam, kana ya'kulu min amali yadihi, dan sungguhnya Nabi Daud beliau dahulu makan dari hasil kerjaan beliau sendiri, jerih payah beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran untuk seorang bekerja dan berusaha dengan berusaha sendiri, dan hasil dari usaha seorang dari keringat dia sendiri, dari pengolahan tangannya, pengolahan tenaganya, ini merupakan hasil yang terbaik dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekerja seperti ini, seorang makan dari hasil kerjaan dia sendiri, dari keringatnya dia sendiri, ini dianjurkan oleh Islam. Islam datang dengan penganjuran dan dorongan agar seorang makan dari hasil karya, hasil kerjaan dia sendiri. Dan ini merupakan teladan para anbiya, para nabi, demikianlah mereka. Mereka bekerja dan makan dari hasil kerja mereka sendiri. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada seorang pun yang makan sebuah makanan lebih baik daripada hasil dari kerjaan dia sendiri, hasil dari keringatnya, hasil dari jerih payahnya. Dan ini merupakan anjuran, dorongan untuk seorang bekerja makan dari hasil kerjaannya. Tentunya seorang yang makan dari hasil kerjaan sendiri, dia akan merasakan adanya perbedaan. Berbeda tatkala dia makan dari hasil pemberian orang lain, dia makan dari karena minta kepada orang lain. Tapi tatkala dia makan dari diri payahnya sendiri, dia akan merasakan perasaan yang lain. Rasanya berbeda tatkala seorang setelah berusaha payah, kemudian capek, berpeluh keringat, lelah, kemudian dia mendapatkan keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut dia belikan makanan, kemudian dia makan dari hasil tersebut, maka dia akan merasakan rasa yang lain yang Allah berikan dalam hatinya. Dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Dan ini bisa dirasakan. Oleh karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perumpamaan tentang seorang hamba Allah yang sangat mulia, seorang Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana ya'kulu min amali yadi." Nabi Daud alaihi salam, beliau makan dari hasil kerjaan beliau sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka selesailah bab kita ini tentang suatu faedah yang sangat bermanfaat dan penuh keberkahan, yaitu seorang berusaha untuk makan dari hasil kerjaannya sendiri. Dan demikian saja apa yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan atas dars yang disampaikan. Fadilatul Syekh, di sore hari ini juga untuk terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Masin Firanda Andirja Hafirullah. Untuk selanjutnya Khotbah Islam, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi dan pembahasan yang Syekh sampaikan tadi, dan kita coba angkat untuk yang pertama. 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Daud di Jakarta. Silakan Pak Abu Daud. Begini, di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa adanya larangan dari Rasulullah untuk mengalungkan emas kepada kekasihnya, kepada orang lain, kepada istri misalkan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perhiasan itu dihalalkan bagi perempuan. Bagaimana penjelasannya begini? Iya, baik. Terima kasih Pak Abu Daud atas interaksi Bapak. Nah, silakan Ustaz. Pak, saya kurang dengar dengan baik. Ya, ya, pertanyaan Pak Abu Daud tadi, beliau menyatakan bahwa ada satu hadis yang berisi larangan untuk memakaikan emas kepada wanita. Sementara beliau sampaikan bahwasannya kita mendapati juga bahwa ada anjuran untuk mengenakan perhiasan. Apakah maksud dari hadis yang pertama tadi? Mohon penjelasannya. هذا سائل يسأل عن حديث يقول أنه سمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع شخصا أن يلبس زوجته الذهب أو أن يعطيها الذهب، وهذا لا أعرف له أصلا، ولعله أشكل عليه مع الحديث الذي هو حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أمهر زوجته نواة من قطعة من الذهب بقدر النواة، فإعطاء الرجل لزوجته من الذهب إما مهرا أو عطية أو هدية كل ذلك لا حرج فيه، وما أشار إليه السائل لا أعلم له أصلا. Syekh menjelaskan bahwasanya adapun larangan tentang seorang tidak boleh menggunakan atau memakaikan emas kepada istrinya, maka beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada larangan seperti ini dan saya tidak tahu ada hadis yang menjelaskan akan hal ini. Ya, mungkin hal ini kita bisa lihat dari hadis yang tadi kita sebutkan tentang kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang memberikan mahar kepada istrinya beberapa potongan emas, ya, seukuran biji-biji korma berupa emas. Ya, oleh karenanya seorang suami yang memberikan emas kepada istrinya atau memakaikan emas kepada istrinya, apakah hadiah atau yang lainnya, maka ini tidak mengapa dan tidak bukan merupakan satu yang diharamkan dalam syariat. Taib Zakal Heran atas jawabannya. Kita akan dari pendengar yang kedua, sudah ada Bapak Nuha di Jakarta Timur. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka fillah, ya Syekh. Ana ingin bertanya kepada Syekh. Ana seorang penuntut ilmu dari Jakarta Timur. Kan tapi 2 bulan ini ana dilarang untuk datang ke kajian oleh orang tua, dan orang tua menyuruh ana untuk lebih fokus belajar UN. Masih belajar di mana? Di SMA. SMP. SMP, Masya Allah. Ya Syekh, apakah yang seharusnya ana lakukan dan kepada orang tua ana, dan apakah ana boleh marah terhadap orang tua ana karena ana sudah menjelaskannya berkali-kali bahwa ana ingin belajar, ingin mengaji di kajian-kajian ilmiah. Iya. Akan tapi tidak diperbolehkan sampai ana menangis. Iya, baik. Terima kasih. Satu lagi. Mohon doanya juga Syekh untuk mendapatkan, ditunjukkan oleh Allah sekolah yang terbaik, ya Syekh. Terima kasih. Iya. Nah, silakan Ustaz. Ada syab wufqahu Allah wa manna alayhi bil ilm an-nafi' yas'al, يقول أنه حريص على العلم الشرعي وحضور مجالس العلم الشرعي، وأن والده يمنعه من ذلك، وأن والده يمنعه من ذلك ويرغب أن يكون تعلم ابنه للعلوم الدنيوية فقط دون أن يتعلم شيئا من أمر دينه، ويسأل هل يجوز له أن يغضب على والده أو على والديه لهذا الصنيع؟ والجواب أنه لا يجوز له أن يغضب على والديه، بل الواجب عليه أن يترفق معهما وأن يعاملهما بالمعاملة الطيبة الحسنة النافعة، وفي الوقت نفسه لا يلزمه طاعتهما في نهيهما له عن تعلم دينه، لأن الدين ألزم، ومعرفة العبد بما خلق له من عبادة وطاعة ألزم، ولا يلزم في ذلك إذن الوالدين، ولا سيما إذا كان ذلك لا يتطلب سفرا وبعدا عن الوالدين والقيام بحقوقهما. فمجالس العلم التي فيها تعليم السنة والهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يحضرها، وفي الوقت نفسه يعامل والديه بالمعاملة الحسنة الطيبة ولا يغضب عليهما، بل يترفق معهما ويعذرهما لأنهما يجهلان هذا الأمر، وإلا لو علم بفضله ومكانته لم يمنع ابنهما عنه. Saya menjelaskan bahwasanya tentang pertanyaan akhi tadi yang bertanya tentang larangan orang tuanya untuk menuntut ilmu syar'i. Beliau mengatakan bahwasanya bagaimanapun kondisinya, seorang anak tidak boleh kemudian marah-marah kepada kedua orang tuanya yang melarang dia untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Akan tapi yang wajib bagi dia untuk bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya, bermuamalah dengan muamalah yang terbaik. Dan meskipun tidak lazim bagi dia, tidak wajib bagi dia untuk taat kepada kedua orang tuanya. Tatkala orang tuanya melarang dia untuk menuntut ilmu, tidak perlu dia taat kepada orang tuanya. Karena agama telah mewajibkan kita untuk kita belajar. Belajar agama itu wajib bagi kita. Oleh karenanya tatkala seorang belajar agama tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tua. Ya, apalagi tatkala menghadiri majelis ilmu tersebut tidak mengharuskan adanya safar. Dia tidak mengaji keluar kota, tidak ya, tapi masih dalam suatu kota dan tidak perlu safar, maka ini tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Karena dia bisa balik ke rumah orang tuanya dan bisa juga berkhidmah melayani kedua orang tuanya. Sehingga tatkala dia menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, tidak perlu dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Akan tapi tetap dia berusaha untuk bermuamalah dengan muamalah yang terbaik terhadap kedua orang tuanya, bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya, dan memberi uzur kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya tidak mengerti akan keagungan ilmu, akan pentingnya menuntut ilmu. Seandainya kedua orang tuanya tahu akan pentingnya menuntut ilmu, tentunya kedua orang tuanya tidak akan melarang dia untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya intinya hendaknya dia berusaha bersikap lemah lembut, ya, tetap belajar dan tetap berlemah lembut kepada orang tua dan berusaha untuk menyenangkan hati kedua orang tua. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang telah Syekh sampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Umu Royan di Sulawesi Selatan yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu meminta sesuatu pun kepada manusia. Ketahuilah ya Syekh bahwa saya sakit dan telah meminum beberapa macam obat herbal karena dalam medis penyakit saya belum ada obatnya, dan telah satu tahun ini saya meminta bantuan dari beberapa orang berupa daun sirsak untuk penyembuhan penyakit saya tersebut. Terkadang saya juga mengirim sesuatu untuk ucapan terima kasih kepada mereka. Apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, dan sebaiknya bagi saya untuk berhenti meminta daun sirsak tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan ya Syekh." Idza kunt a'taytahum 'iwad aw idza kunt a'taytihim 'iwadan an hadha alladhi ahdaru fa hadha laysa min as-su'al wa innama هذا شيء طلبت منهم إحضاره بعوض أعطيت دفعته لهم، فهذا لا يعد من السؤال. Saya menjelaskan bahwasanya jika ibu tatkala minta tolong untuk didatangkan atau diberikan daun sirsat, kemudian ibu memberikan sebagai tanda terima kasih, memberikan suatu kepada mereka, maka kata Syekh ini tidak termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibu memberi semacam upah atau sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Jazakallahu khairan atas jawaban yang saya sampaikan. Dari pertanyaan selanjutnya dari Abu Marhamah di Depok yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon penjelasannya, apakah yang dimaksud dengan rezeki yang diberkahi tersebut? Jazakallahu khairan. البركة في الرزق تعني ثباته ونماءه، تعني ثباته ونماءه وازدياده. فالرزق المبارك هو ما كان موصوفا بهذا الوصف، يعني ثابتا ومتناميا لصاحبه، فمنتفعا به في وجوه المنافع المباحة، فما كان كذلك فهو رزق مبارك إن شاء الله. Yang dimaksud dengan rezeki yang berberkah yaitu rezeki yang tetap pada seorang hamba dan bahkan bertambah, ya, rezeki tersebut. Akan tapi rezeki tersebut, ya, meskipun bertambah, akan tapi digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika rezeki seperti itu dia bertambah kemudian digunakan dalam perkara-perkara yang bermanfaat, maka ini adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat dari telepon kembali untuk selanjutnya ada Ibu Ati di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diangkat suaranya, Ibu, silakan. Barakallahu fi. Ada sedikit feedback, Bu. Mohon dikecilkan volume radionya, Bu. Ibu. Silakan. Iya. Silakan, Bu. Tadi kami mendengar anak SMP yang prihatin ingin taklim. Semoga ada hamba Allah yang bisa memberi jalan keluar untuk memberikan dukungan dia lanjut terus. Masya Allah, bibit yang baik seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berupa pertanyaan, namun sebuah motivasi untuk adik tadi, adik Nuha yang menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fiik. Terima kasih untuk Ibu Ati. Jazakillah khairan. Kami angkat untuk satu penelpon kembali selanjutnya di sore hari ini. Naam. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Nadira di Senen, Jakarta Pusat. Ya, silakan Pak Abu Nadira. Nah, begini sih, mengenai doa di dubur surat itu sih, bolehkah kita berdoa di dubur surat itu sebelum salam itu dengan tiga macam doa atau lebih sih? Seperti berdoa berlindung dari empat hal, dari sisa api neraka, sisa kubur, sisa masih darjal, dan doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan doa yang lain, Syekh. Bolehkah lebih dari tiga macam doa, Syekh? Yang pertama. Yang kedua, jika seorang anak bekerja, ada seorang anak bekerja dengan orang tua yang menjual sebagian dari barang yang diharamkan itu, apakah jika dia berinfak sedekah itu diterima sih, sedekah infak ya sih, jika bercampur itu. Begitu saja, terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Abu Nadira. Ya, bisa menyimak Ustaz. في حديث مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا موطن من مواطن الدعاء العظيمة التي هي مواطن استجابة الدعاء دبر كل صلاة قبل أن يسلم، فيحرص في هذا الوقت على الأدعية الجوامع المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا كان والدك على هذا الوصف، أولا عليك أن تناصح والدك أن يتجنب الكسب الحرام، وتبين له بالأدلة خطورة ذلك عليه وعلى أولاده. والنصيحة للوالد أولى وأحرى، ومال الوالد مختلط، فيه الحلال وفيه الحرام، وأكلكم من الحلال وتحريه والصدقة منه بإذن الوالد تؤجرون عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق والعون على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Adapun mengenai doa sebelum salam, ya, dalam tahiyat sebelum salam, tasyahud al-akhir sebelum salam, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan thumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Selanjutnya silakan dia memilih doa yang dia kehendaki. Oleh karenanya jika seorang tatkala tasyahud akhir kemudian berdoa dari berlindung dari empat perkara, kemudian berdoa juga Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu dia silakan berdoa dengan apa yang dia kehendaki dari doa-doa yang ma'thurah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sukai untuk dia berdoa sebelum dia mengucapkan salam, karena itu adalah tempat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa mau 3 doa, 4 doa, 5 doa dan seterusnya, terserah seorang yang sedang bertasyahud akhir. Kemudian ada pun pertanyaan kedua, seorang anak yang bersedekah dari hasil orang tuanya, sementara orang tuanya pekerjaannya ada yang dari hasil yang halal dan ada dari hasil yang haram. Kata Syekh bahwasanya wajib bagi sang anak untuk menasihati orang tuanya, menasihati ayahnya tentang haramnya bekerja dengan hasil yang haram, tentang bahayanya pekerjaan tersebut, karena pekerjaan dari hasil yang haram berbahaya bagi sang ayah dan juga bagi anak-anaknya. Berusaha dijelaskan dengan cara yang lembut dan juga berusaha disebutkan dengan dalil-dalil, semoga orang tuanya sadar. Adapun sang anak tatkala makan dari hasil orang tuanya yang bercampur tadi, mudah-mudahan tidak mengapa, dan dia berusaha menyedekahkan. Kalau dia bersedekah dari hasil orang tuanya, dari dia pilih dari hasil yang halal, dia sedekahkan, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.